اللهم لك الحمد ولك الشكر وإني أحمدك وأشكرك شكر حمد المعترف بفضلك وجودك وكرمك ونعمك الشاهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأسألك أن تصلي وتسلم على خاتم أنبيائك ورسلك نبينا ورسولنا محمد المصطفى الذي أرسلته بهدى ودين الحق وأخرجت من ظلام الجهل والجاهلية والكفران إلى نور العلم وهداية الإسلام والإيمان وأنزلت عليه القرآن بلسان عربي مبين آية بينة وحجة بالغة باقية إلى يوم الدين وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون اتقوا الله كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت عباد الله yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah terakhir kepulangan jamaah haji dari Indonesia, lebih dari 200 ribu orang, 220 ribu orang lebih. Hanya tinggal beberapa yang tinggal di Mekah karena perawatan kesehatan. Tapi program pemulangan dan penyelenggaraan haji tuntas sudah. Saudara-saudara kita yang pulang ini sekarang sudah diharapkan untuk menapaki perintah Allah sebagai amanat yang dilaksanakan ketika memenuhi panggilan Allah menjadi wakil-wakil kita juga menyerap pengalaman ma'rifatullah hanya mendengar perintah Allah bukan perintah yang lain. Dalam hubungan itu maka khutbah kali ini akan membahas satu ayat dalam surah An-Nisa ayat 36 yang kiranya ini juga menjadi bagian dari amanah para hujjaj yang kita doakan semua menjadi majlis mabrur itu dan kita juga bagian penting untuk mewujudkannya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al-junub was sahibi bil janbi wa ibnis sabil." وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Yang artinya dan sembahlah Allah dan jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah dari apapun atau dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak serta kerabatmu juga kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin dan juga pada tetanggamu yang dekat maupun tetangga yang jauh. Juga teman sejawatmu atau rekan sejawatmu wa bani sabil dan juga kepada ibnu sabil serta kepada budak-budak yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang sombong dan membanggakan diri atau membanggakan diri. Ibadallah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Para hujjaj berseru tentang sanjungan sambutan undangan Allah itu dengan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku di sini aku hadir. La syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu. Aku di sini. Ayat ini mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Sembahlah Allah dan jangan pernah menyekutukan dengannya. Jadi ayat ini sekaligus menandaskan memantapkan lagi apa yang sudah diserukan, dinyatakan secara lantang oleh para hujat itu. Hari ini dia membangun akidahnya kembali demikian rupa dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Allah adalah prioritas hidup. Allah adalah prioritas dalam pikiran-pikirannya. Dengan mudah ini kita katakan atau siapapun mengatakan, tetapi kalaulah ini kita selami detil-detilnya dari kalimat-kalimat ini, "Wa'budullah wa la tusyriku bih," itu sebenarnya satu perintah yang juga berat. Tetapi begitu dilaksanakan, maka hidup itu menjadi berarti. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua seringkali kita juga melupakan, atau banyak orang yang begitu lupa, begitu mudah lupa dengan orang tuanya. Kepada orang tua ini Islam mengajarkan konsisten untuk berbuat baik. Jadi ada sementara yang mengatakan bahwa taat orang tua, kepada orang tua itu juga adalah wajib. Dalam Al-Quran sebenarnya ketaatan kepada orang tua itu tidak disebutkan demikian rupa. Tetapi berbuat ma'ruf dan ihsan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Karena itu ketaatan itu pada dasarnya adalah hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kepada orang tua jika dia menganjurkan kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi kalau tidak, maka tidak wajib taat. Tetapi tidak mengubah sikap anak kepada orang tua bahwa meskipun seorang tua itu sesat, musyrik sekalipun, dia harus tetap berbuat baik. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga memberikan contoh itu. Ketika orang tuanya, keluarganya kafir, musyrik, tetapi kepada kedua orang tuanya tetap hormat, tetap berbuat baik. Bahkan hampir saja Nabi Ibrahim ini begitu cintanya dan sayangnya kepada orang tua, lupa bahwa Allah lah yang mestinya tetap didengarkan, Allah lah yang tetap dipatuhi. Karena itu di beberapa ayat juga menegur Nabi Ibrahim ini, mengingatkan kembali untuk kepada orang tua ini juga tetap berbuat baik dan ma'ruf. Wabidil qurba, juga kepada kaum kerabat. Seringkali kesusahan hidup, bahkan keberhasilan hidup, sama saja itu, keduanya bisa menjadi penyebab untuk seseorang mulai lupa Allah, mulai lupa keluarga, tidak sandar pada keluarga, dan juga apalagi kepada kerabatnya. Maka dirincilah oleh ayat ini beberapa pokok-pokok ini untuk secara konsisten dilaksanakan, di mana Allah adalah yang tetap orientasi penyembahan. Ini disuruhkan kepada juga para hujat, kepada kita semua juga. Wal yatama wal masakin, dan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Anak yatim disebutkan lebih dulu daripada orang miskin. Ini oleh karena anak yatim, entah dia kaya atau dia miskin, kedua-duanya ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau tidak, maka sejarah perbudakan akan berulang kembali. Karena anak-anak ini adalah mata rantai ke regenerasi. Akan tetapi jika sementara dia tidak mengerti hak-hak hidupnya, hak-hak kemanusiaannya, hak-hak sosialnya, hak-hak keharta kebendaannya, harta bendanya, maka dia dengan mudah terjerumus dalam penipuan korup dan tindakan korup orang-orang yang lebih dewasa. Maka ini diserukan. Wal masakin dibelakangkan oleh karena orang-orang miskin ini meskipun dia dalam kesusahan, tetapi dia mengerti dengan akalnya tentang baik dan buruk diharapkan demikian, dan dia masih menimbang tentang martabat dirinya. Tetapi si yatim tetaplah harus dahulu diselamatkan ini. Kemudian wal jari dzil qurba wal jari junub, dan juga kepada tetanggamu yang dekat maupun juga tetangga yang jauh. Aibatallah, mungkin kalau kita mendengar kata tetangga ini, asosiasi pikiran kita adalah tetangga sebelah rumah, dan seterusnya sekitarnya, depannya, belakangnya, dan semua mungkin begitu. Tetapi dalam konsep Islam, apa yang disebut tetangga ini juga memiliki segi-segi baik yang tangible maupun yang intangible, bisa kasat mata maupun yang tidak. Memang benar bahwa tetangga-tetangga kita adalah yang paling dekat kediamannya dengan kita. Pada saat ini mungkin tetangga itu ya orang-orang di sebelah rumah, sampai diperbesar sampai mungkin sampai satu RT, mungkin bisa diperbesar lagi satu RW, mungkin antara RT adalah tetangga RT, dan begitu istilahnya sampai mungkin mencapai tingkat tanpa batas. Sehingga tak kecuali seluruh manusia di bumi adalah tetangga kita dalam pengertian tetangga yang tanpa batas tadi itu. Malaysia adalah tetangga kita. Australia adalah tetangga kita. Demikian seterusnya. Ini yang tangible. Yang intangible, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa raba adalah bahwa ini yang seringkali dilupakan dalam hidup kita, bahwa hati-hati kita seringkali juga bertetangga. Mungkin bahkan berseberangan. Orang yang di samping kita, kita tidak tahu, mungkin berseberangan dalam pikiran-pikiran. Itu juga tetangga jauh. Pikirannya ada di situ, mungkin satu kerja, tapi juga itu tetangga jauh. Tetapi yang mungkin seiring, sepandangan dan sebagainya, dengan nuansa-nuansa dikit beda, itu juga disebut tetangga. Yang tidak kasat mata ini seringkali melupakan jati diri kita, bahwa kita adalah bagian tak terpisahkan, satu kesatuan, entitas dari kemanusiaan ini. Maka ayat Al-Quran ini menyebutkan jaril jurb wal jari dzil qurba wal jaril jurb, tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh, itu bisa pada tingkat-tingkat macam-macam. Mungkin Islam juga bertetangga dengan Kristen, bertetangga juga dengan Yahudi. Banyak orang berbeda pandangan tentang ini. Tetapi hidup bertetangga dengan menjaga kedamaian itu akan menimbulkan kedamaian, di mana Islam memang artinya damai. Tetapi Islam dengan misalnya liberalisme, mungkin itu tetangga jauh. Bahkan mungkin berhadapan-hadapan. Tetapi kalau kemudian yang isinya itu adalah pertentangan dan gak selesai dan kemudian timbul permusuhan, maka itu bukanlah Islam, karena Islam adalah menjamin adanya perdamaian. Dan perdamaian itu adalah prasyarat terwujudnya peradaban. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dunia yang selalu dalam perang akan melahirkan satu peradaban. Pada saat ini Suriah tetangga kita juga. Dalam pengertian tadi itu, entah jauh, entah dekat. Pada saat ini juga tidak tentu nasibnya untuk beberapa tahun ke depan, karena kehancurannya begitu rupa, untuk membangun seperti sebelumnya saja mungkin membutuhkan ratusan tahun. Pertanyaan juga belum selesai, apakah Suriah nanti itu akan menjadi tetap ada sebagai bangsa Suriah? Karena pada saat ini jutaan orang Suriah itu berdiaspora ke berbagai negara. Mereka menjadi tetangga-tetangga kita lagi juga, atau tetangga dari orang-orang yang permusuhan sebelumnya. Wa bani sabil, dan juga kepada Ibnu Sabil, berbuat baiklah. Ibnu Sabil ini adalah orang-orang yang sebagaimana kita ketahui mencari ridho Allah, pergi dari rumahnya, kemudian di jalan Allah tetap, kemudian logistiknya, perbekalannya tidak mencukupi, jadilah dia anak jalan. Ibnu Sabil, dia anak jalan. Ya gampangnya anak jalanan. Tapi yang dimaksud bukan anak jalanan itu, tapi dia anak jalan atau manusia yang dalam perjalanan menuju Allah itu. Orang-orang ini harus diperhatikan. Timbulnya perbudakan pada masa silam diantaranya adalah banyak orang yang mengalami deprivasi, kehilangan hak-hak hidup dan sosialnya. Kemudian pergi dari daerahnya, kemudian jadi perbudakan di tempat lain. Maka orang ini harus diselamatkan. Karena begitu rupa Islam telah menyelamatkan manusia dari perbudakan ini, termasuk yang terakhir disebutkan, wa ma malakat aymanukum, dan juga berbuat baiklah kepada budak-budak yang kamu miliki. Bahkan pada saat ini Islam telah secara absolut mengatakan perbudakan itu sudah tidak ada. Tetapi sistem yang kemudian menimbulkan perbudakan itu bisa saja muncul kembali. Banyak kelompok-kelompok yang tidak memiliki dokumen resmi atau sah, atau disebut juga undocumented. Di Amerika itu di berbagai tempat bagian juga banyak perbudakan. Banyak relawan ingin menyelamatkan orang ini, banyak kan juga dari kawasan Asia, juga pada saat ini juga dari kawasan-kawasan Timur Tengah yang mencari nasib di Amerika, kawasan Balkan. Sekarang itu Islam menertibkan semua gejala dan kecenderungan yang akan mengarah kepada perbudakan itu dengan tegas untuk selalu berbuat baik. Apa yang disebut berbuat baik ini adalah bahwa beda sekali dengan keadilan. Keadilan ini sesuatu yang ukurannya pas dan harus ditegakkan. Tapi kebaikan ini tempo-tempo memang di luar keadilan. Sedekah misalnya, baik saja. Tapi begitu sedekah itu berlebihan, dia bukan lagi baik. Dia menjadi masalah. Maka itu Islam mengatur sedekah itu demikian rupa, dengan takaran yang benar. Dan tidak boleh berlebihan. Tidak boleh membeberkan semua tangannya atau menggenggamkan semua tangannya. Tetapi inilah yang disebut ihsan diantara dalam cara kita mengelola kehidupan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mudah-mudahan karena Allah menyebut bahwa beliau, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kiranya kehadiran para hujjat pada hari ini kita sambut dengan spiritualitas yang penuh, spiritualitas kedamaian, dan damai inilah yang mudah-mudahan menjadi wujud nyata di negeri ini, dan kiranya juga menyemai perdamaian dunia. Pesan kuat ayat ini demikian. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حق حمده وبعد حمد الله لجميع محامده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وهو المعبود ونحن من عباده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة لجميع أمته اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيه ورسوله وآله وصحبه وعلينا جميعا من تابعين أما بعد فيا عباد الله